Jangan bersedih, jangan merintih, hapuslah kasih air matamu sayang. Andai kau tahu dalam hatiku hanyalah satu, takkan terganti namamu kasih sayang. Maafkan diriku kasih yang telah membuatmu kecewa. Menangis, jangan bersedih, jangan merintih, hapuslah kasih air matamu sayang. Andai kau tahu dalam hatiku hanyalah satu, takkan terganti kasih sayang. yang dulu.